Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita akan pelajari ayat yang ke-107 sampai 110 sampai akhir ayat insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka surga Firdaus akan menjadi suguhan istimewa untuk mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah darinya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman-firman Rabbku. Lana fidal baharu qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Maka niscaya air laut itu akan habis sebelum habis firman-firman Rabbku. Walau ji'na bimislihi majada. Bahkan sekalipun kami datangkan seperti lautan itu sebagai tintanya. Qul katakanlah, innama ana basarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja aku diberi wahyu yang intinya adalah seruan bahwa sesungguhnya sesembahan kalian yang berhak adalah satu sesembahan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Rabbnya, fal ya'mal amalan shaliha, maka hendaknya dia melakukan amal shalih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Rabbnya dalam beribadah dengan seorang pun. Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di rahimahu ta'ala. Ay, innal ladhina amanu bi kulubihim وعملوا الصالحات بجوارحهم وشمل هذا الوصف جميع الدين عقائده وأعماله أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة فهؤلاء الاختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hatinya dan beramal saleh dengan anggota badannya, sifat ini mencakup seluruh yang terkait dengan agama, baik akidahnya, amal-amalan dohirnya, prinsip-prinsip dan pokok-pokoknya, cabang-cabangnya, dohir dan batin. Maka mereka dengan berbagai macam tingkatan keimanan dan amal saleh pada diri mereka, semuanya mendapatkan surga Firdaus. Yahtamilu annal murada bi jannatil firdaus a'lal jannah wa awsatiha wa afdaliha wa anna hadha thawaba liman kammala al-imana wal amala as-saliha wa hum al-anbiya'u wal muqarrabun. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling baik, yang paling utama. Pahala ini diberikan kepada orang yang sempurna iman dan amal solehnya. Dan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu ay yurada biha jami'u manazilil jinani fa yashmulu hadha thawaba jami'u tabaqati ahlil iman minal muqarrabina wal abrar wal muqtasidin kullun bihasabi hadih wa hadha awlal ma'nayaini liumumihi ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس لأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملطفة وهذا صادق على جمع الجنة فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان وعمل الصالح wa ayyu diyafatin ajallu wa akbar wa adhamu min hadhi diyafah al-muhtawiyati ala kulli na'imin lil qulubi wal arwahi wal abdan wa fiha ma tastahi al-anfus wa taludu al-a'yun min al-manazil al-aniqah waryadin nadirati wal asjari al-muthmirati wat tuyur al-buridati al-musjiyati wal-ma'akil al-ladidati wal-masharib al-shahiyati wal-nisa'i al-hisani wal-hadam wal-wildan wal-anhari al-sarihati wal-manadir al-ra'iqati wal-jamal al-hissi wal-ma'nawi wal-ni'mati al-da'imati وأعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان والتمتع برؤية وجه الكريم وسماء الكلام الرؤوف الرحيم falillahi tilka diyafah ma ajallaha wa ajmalaha wa adwamaha wa akmalaha wa hiya a'damu min ayyuhita biha wasfu ahadin min khalaik aw tahtuahu ala al-qulubi falau alimal ibadu ba'da dalikan na'im ilman haqiqiyan yasir ila qulubihim latarat ilaiha qulubuhum bil ashwaqi wa taqattu'at arwahuhum min alamil firaqi wala saru ilaiha zarafatin wa wihdana walam yusiru alaiha dunya faniyatun waladzatun munghisatun mutalasiyatun walam yafutu awqatan tadhabu da'iatan khasiratan yuqabidu kulla lahdatin minha minal na'im minal haqbi ala fi mu'difah walakinnal ghaflah samulat wal imanu da'ufa wal ilmu qalla wal iradatu nafadat fakana ma kana fala hawla wala quwata illa billahi al-alijil adim. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan surga Firdaus adalah seluruh tempat tinggal yang ada di surga. Pahala ini didapatkan oleh seluruh tingkatan orang yang beriman dari kalangan yang didekatkan dengan Allah, orang-orang baik, orang-orang yang pertengahan, semuanya tergantung dengan keadaannya sendiri-sendiri. Ini adalah makna yang paling cocok, yang paling layak di antara dua makna tentang surga Firdaus berdasarkan keumuman lafaz Firdaus. Dan penyebutan lafaz jannah dengan lafaz jamak yang dimudhofkan kepada lafaz Firdaus karena Firdaus itu secara bahasa dimaknai secara mutlak sebagai taman yang penuh dengan buah-buah anggur, ya, karam, atau pohon-pohon yang rindang. Maka makna semacam ini bisa mencakup seluruh surga. Maka surga Firdaus itu adalah suguhan dan sambutan dari Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah ada jamuan yang paling mulia, yang lebih besar, yang lebih agung dari jamuan semacam ini, yang mencakup seluruh kenikmatan untuk hati, untuk roh, untuk badan? Di dalam surga itu ada kenikmatan yang membuat selera nafsu, membuat lezat mata, baik berupa tempat-tempat tinggal yang nyaman, taman-taman yang indah, pohon-pohon yang penuh dengan buah-buahan, burung-burung yang berkicau merdu, makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang membangkitkan selera, wanita-wanita yang cantik-cantik, pelayan-pelayan, anak-anak, sungai-sungai yang mengalir deras, pemandangan-pemandangan yang menakjubkan, keindahan yang konkret maupun yang abstrak, kenikmatan yang kekal, dan yang paling tinggi, paling afdol, paling mulia dari kenikmatan itu semua ialah nikmatnya berdekatan dengan Allah yang Maha Penyayang, mendapat ridhonya. Ini merupakan kenikmatan surga yang paling besar. Dan juga bisa menikmati pemandangan melihat wajah Allah yang Maha Mulia. bisa mendengar langsung firman Allah yang maha lemah lembut lagi maha pengasih. Itu semuanya adalah sukuan dari Allah. Alangkah mulianya, alangkah indahnya, alangkah kekalnya, alangkah sempurnanya sukuan yang Allah siapkan. Dan itu lebih besar daripada yang disifati oleh makhluk, sehingga mereka enggak mampu meliputinya, atau yang terlintas dari hati mereka. Seandainya ada hamba yang mengetahui sebagian nikmat surga dengan pengetahuan yang sebenarnya, maka pastilah hati mereka akan bermimpi ke sana. Hati mereka akan melayang-layang penuh kerinduan. Ruh-ruh mereka akan terputus dari sakitnya perpisahan dengan dunia. Mereka akan berusaha berjalan menggapainya, baik bergombol-gombol atau sendiri-sendiri. Mereka tidak peduli dengan pengaruh dunia yang fana, kelezatan yang hanya sementara. Dan mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu hilang begitu saja dalam keadaan rugi. Mereka akan menghadap dan menggunakan seluruh kesempatan itu untuk menggapai kenikmatan. Nah, dengan beribu-ribu cara yang mereka susun. Akan tetapi, manusia itu diliputi oleh sifat lalai. Keimanannya lemah. Ilmunya sedikit. Keinginannya, nafadat, lemah. Maka jadilah apa yang terjadi. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan sebab bantuan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa qawlu khalidina fiha hadha huwa tamamun na'im. Inna fiha an-na'im al-kamila. Wa min tamamihi annahu la yanqati'u. La yabghuna anha hiwala. Ay tahawulan walantiqalan. Di annahum la yarawna illa ma yujibuhum. Wa yubahijuhum. Wa yasurruhum. Wa yufarrihuhum. Wa la yarawna na'iman fauqa ma hum fihi. Mengenai firman Allah, mereka kekal di dalam surga itu. Ini merupakan kesempurnaan nikmat. Nikmat di dalam surga adalah nikmat yang sempurna. Dan di antara ciri kenikmatan yang sempurna itu tidak terputus. Mereka tidak mau pindah dari surga itu. Artinya tidak mau pindah ke tempat yang lain. Karena mereka tidak melihat di surga kecuali sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan mereka. Mereka tidak pernah melihat nikmat yang lebih dari apa yang mereka rasakan saat itu. Sehingga tidak mau pindah, ya, betah di sana. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada ay kullahu muhbiran an adamatil bari wasi'ati sifatihi wa annaha la yuhitul ibadu bisyai'in minha law kana al-bahru ay hadil abhuru al-mawjuda fil alam midadan li kalimati rabbi ay wa asjar dunya min awwaliha ila akhiriha min asjaril buldani wal barori wal bihari aklamun lanafidal bahru watakassaratil aklam qabla antam fada kalimatu rabbi wahada syai'un adim la yuhitu bi ahad. Wa fil ayatil ukhra walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamutuhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Wa hadha min babi takribil makna ila al-adhani li anna hadhil asya'a mahluqatun wa jami'ul mahluqati munqadiyatun muntahiyatun wa amma kalamu wahi fa innahu min jumlati sifatihi wa sifatuhu ghairu mahluqatin wala laha haddun wala muntaha fa ayyu si'atin wa adamatin tasawwarat hal qulubu fallahu fawqa dhalik wa hakada sa'ir sifatillahi ta'ala ka ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi wa rahmatihi falau jama'a ilmul khala'ik minal awalin wal akhirin ahla samawati wa ahla al-ardi lakana binisbati ila ilmil adim aqallu min nisbati ushur waqo ala hafatil bahari fa akhada biminqarihi minal bahari binisbati li bahari wa adamatih dhalika bi anna lahu sifatul adimatul wasiatul kamilah wa anna ila rabbikal muntaha. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman-firman Rabbku, niscaya lautan itu akan habis dan kering sebelum habis firman-firman Rabbku, sekalipun kami datangkan lautan semacam itu sebagai tinta. Artinya, katakanlah kepada mereka, dalam rangka memberitahukan tentang keagungan Allah yang Maha Pencipta, tentang keluasan sifat Allah, bahwa tidak ada hamba yang mampu meliputi sedikitpun dari sifat Allah. Seandainya lautan, yakni seluruh laut yang ada di dunia, sebagai tinta untuk menulis firman-firman Rabbku. Artinya, seluruh pohon yang ada di dunia, sejak awal tumbuh sampai akhir dunia, dari pohon-pohon di seluruh negara, dan di daratan, dan di lautan, dipakai sebagai pena, maka lautan akan habis airnya, dan pena-pena itu akan patah semua sebelum habis firman-firman Rabbku. Ini merupakan sesuatu yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang mampu meliputi ilmunya Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan, seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan sebagai pena, kemudian laut dijadikan sebagai tintanya, kemudian didatangkan 7 lautan lagi, niscaya tidaklah habis firman-firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini termasuk pendekatan makna agar mudah dipahami oleh pikiran manusia. Karena seluruh yang disebutkan tadi adalah makhluk. Seluruh makhluk itu pasti ada akhirnya dan pasti ada habisnya. Adapun firman Allah Ta'ala termasuk bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah itu bukan makhluk, sehingga tidak memiliki batas dan tidak pernah habis. Maka apa saja sesuatu yang luas, sesuatu yang besar yang digambarkan oleh hati manusia tentang Allah Ta'ala, maka Allah lebih dari itu. Ini berlaku untuk seluruh sifat Allah Ta'ala, seperti ilmunya Allah, hikmahnya Allah, kekuasaan Allah, rahmatnya Allah. Seandainya Allah mengumpulkan seluruh ilmunya makhluk sejak awal sampai akhir, dari kalangan penduduk langit dan dari kalangan penduduk bumi, kalau dinisbahkan dengan ilmunya Allah yang Maha Agung, maka masih lebih sedikit dibandingkan ya akal. Nah, masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan burung kecil yang hinggap di sisi laut, kemudian dengan paruhnya mengambil air laut itu untuk diminum, dinisbahkan dengan lautan dan besarnya lautan tadi. Itulah mengapa bahwasanya sifat-sifat Allah yang Maha Agung, Maha Luas, Maha Sempurna, dan hanya kepada Allah semuanya kembali. Nah, Qul innama ana basar mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ay kul ya Muhammad lil kuffari wa ghairihim innama ana basar mislukum ay lastu bi ilahin wala li syarkatun fi mulki wala ilmun bil ghaibi wala indi khazainullah wa innama ana basar mislukum abdun min abidi rabbi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ay fudiltu alaikum bil wahyi alladhi yuhihi allahu ilayya alladhi ajalluhu al-ikhbar lakum annama ilahukum ilahu wahid ay la syarika lahu wala ahada yastahiku minal ibadati mithqala dharratin ghairuhu wa'ad'ukum ilal amali alladhi yukarribukum minhu wa yunilukum thawabahu wa yadfa'u ankum iqabahu wa lihada qala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa huwal muwafiq li syar'illah min wajibin wa mustahabbin wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada ay la yura'i bi amali bal ya'maluhu khalisan li wajhillahi ta'ala fahada alladhi jam'un bainal ikhlasi wal mutabah walladhi yunalu ma yarju wa yatlub wa amama ada dalik fa innahu khasirun fi dunyahu wa ukhrahu wa qad fatatul qurbu min maulahu wa naili ridahu. Akhir tafsir surat Al-Kahfi walillahil hamd. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu bahwa sungguhnya sesembahan kalian yang berhak, yang benar adalah satu sesembahan. Maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal solih dan tidak menyekutukan Rabbnya dalam beribadah dengan seorang pun. Artinya katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir dan yang lain, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Aku bukan sesembahan. aku juga tidak memiliki andil dalam kekuasaan Allah. Aku juga tidak punya ilmu gaib. Aku juga tidak memiliki perbendaraan-perbendaraan Allah. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Hamba dari hamba-hamba Rabbku. Aku diberi wahyu bahwa sesungguhnya sesembahan kalian yang benar adalah satu sesembahan. Artinya, aku lebih utama dari kalian karena mendapat wahyu. Allah yang memberi aku wahyu. Yang mana wahyu yang paling mulia adalah menyampaikan kepada kalian bahwa sesungguhnya sesembahan kalian adalah satu sesembahan. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada seorang pun yang berhak diibadai seberat darah. Aku mengajak kalian untuk beramal yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Yang bisa menyebabkan kalian mendapatkan pahalanya. Yang menyebabkan kalian bisa terhindar dari azabnya. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal solih. Yakni amalan yang sesuai dengan syariat Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan tidak menyekutukan Rabb-nya dalam beribadah dengan seorang pun. Tidak riak dalam beramal. Tetapi beramal ikhlas dalam mengharap wajah Allah Ta'ala. Dan amal solih ini adalah amalan yang menggabungkan antara keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul. Amalan inilah yang bisa diharapkan pahalanya. Adapun selain itu, maka hanya merupakan kerugian di dunia dan di akhirat, dan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mendapatkan ridhonya. Ini merupakan akhir tafsir surah Al-Kahfi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, fil firdausi khamsatu aqawil. Berkata Al-Bawardi rahimahullah dalam tafsirnya tentang Firdaus, ada 5 pendapat. Ahaduha annal firdausa wasatul jannah wa atyabu maudi'in fiha. Qalahu Qatadah. Pendapat yang pertama bahwa Firdaus itu adalah surga yang berada di tengah-tengah dan tempat yang paling nyaman. Ini pendapat Qatadah. Ats-tsani annahu ahlal jannah wa ahsanuha. Rawahu dhamrah marfu'an. Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan yang paling bagus. Ini diriwayatkan oleh dhamrah secara marfu' dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atsalis annahu al-bustan birrumiyah, annahu al-bustanu birrumiyah. Qalahu Mujahid. Firdaus itu adalah taman menurut bahasa Romawi. Pendapat Mujahid. Jadi orang Romawi nyebut taman itu Firdaus. Ya, nah. Arabi annahu al-bustan alladhi jama'a mahasina kulli bustan, annahu al-bustan alladhi jama'a mahasina kulli bustanin. Qalahu az-Zajjaj. Pendapat yang keempat, Firdaus itu adalah taman yang paling indah. Seluruh keindahan taman terkumpul padanya. Ini pendapat Az-Zajjaj. Taman juga indah ya. Seluruh taman yang indah terkumpul pada Firdaus. Ya. Nah. Al-Khamis. Annahu al-bustan alladhi fihi al-a'nabu. Qalahu Ka'ab. Annahu al-bustan alladhi fihi al-a'nabu. Qalahu Ka'bun. Firdaus itu adalah taman yang di dalamnya ada pohon anggur. Kalau tidak ada pohon anggurnya, tidak disebut Firdaus. Nah. Ini pendapat Ka'ab. Baik. Kita lanjutkan setelah adat isya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu as-saniyah. Fa'idah yang kedua. Qauluhu ta'ala. La yabghuna anha khiwala. Fi dalilun ala anna ahlil jannah la yamulluna fil jannah li'annahum la yarawna na'iman fawqa ma hum fihi li'annahum la yarawna na'iman fauqa ma hum fihi, mengenai firman Allah Ta'ala, la yabghuna anha khiwala, penduduk surga itu tidak mau, tidak mengharap pindah dari surga. Ini menunjukkan dalil bahwa penghuni surga mereka itu tidak jenuh, tidak bosan di dalam surga. Karena mereka tidak melihat adanya kenikmatan yang melebihi apa yang mereka rasakan di dalamnya. Nah, beda kalau selain surga ya, walaupun bagus, orang mesti bosan ya. Sekalian tinggal di hotel yang paling bagus bintang berapa? Bintang 5 ya. Fasilitasnya mewah, macam-macam, semuanya siap ya. Tapi kalian satu bulan tinggal di dalam terus mesti bosan ya kan? Nah, pengen futsal, pengen ke sawah atau apa ya, nah, ada bosannya walaupun bagus. Atau kalau kita tinggal di sebuah villa yang indah, yang menghadap danau atau pantai yang indah, atau pegunungan yang indah, kerasan gak? Kerasan, tapi mesti bosan ya. Nah, mesti bosan, pengen cari tempat yang lebih indah lagi ya. Nah, ketika ada kabar dari teman, villa yang kamu pakai itu memang indah, tapi ada yang lebih menakjubkan lagi. Oh iya, di mana itu? Nah, gitu. Mesti dia akan cari tempat yang lebih indah lagi. Beda kalau di surga. Nah, kita tinggal di situ, perasaan gak mau keluar-keluar sama sekali, walaupun sebentar. Kenapa? Karena mereka melihat kenikmatan yang mereka rasakan itu sudah tidak ada tandingannya lagi. Nah, barakofikum, sehingga gak bosan di situ. Al-Faidatu Asalisah, annallaha ta'ala lahu sifatun wasi'atun la yuhitul ibadu bisyai'in minha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha luas. Tidak ada hamba yang mampu meliputi sedikit pun dari sifat itu. Meliputi itu menguasai, menjangkau sifat-sifat Allah tadi, ya, saking luasnya. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah, al-imanu bi'annal kalam min sifatillahi ta'ala wa sifatuhu ghairu mahluqah wala laha haddun wala muntaha. Mengimani bahwasanya kalam termasuk sifat Allah, dan sifat Allah itu tidak makhluk dan tidak ada batasan dan tidak ada habisnya. Barakofikum. Sehingga dalam ayat ini diungkapkan, kalau seandainya seluruh pohon yang ada di dunia sejak pertama kali Allah menciptakan dunia sampai akhir dunia dikumpulkan jadi satu, dibuat sebagai pena. Kemudian seluruh laut yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai apa ini? Tinta. Bahkan ditambah 7 laut yang sama seperti yang ada di seluruh dunia ini sebagai tinta. Niscaya pena yang dari pohon-pohon dunia itu akan patah semua. Ya, macet. Tinta-tintanya dari lautan itu habis. Dalam keadaan firman Allah masih belum habis. Menunjukkan bahwa seluruh sifat Allah itu terkait dengan zatnya Allah. Sesuatu yang terkait dengan zatnya Allah maka bukan makhluk. Sehingga makhluk tidak akan mampu menjangkaunya. Ya, enggak akan mampu meliputinya. Barakofiku. Apa saja yang ada di benak manusia, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, maka Allah lebih besar, lebih agung daripada apa yang ada di benak pikiran manusia. Nah, demikianlah barakofikum. Betapa besarnya dan luasnya kekuasaan dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Al-khamisah. Al-faidatu al-khamisah. Anna ilmallahi ta'ala wasi'un kamathalil bahri wa anna ilmal khala'iq minal awwalin wal akhirin ahli samawati wa ahli ardi qalilun kamathali al ma'i alladhi akhadahu usfurun biminqarihi minal bahri. Nah, bahwa sungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ya. Bagaikan luasnya lautan. Sedangkan ilmu seluruh makhluk sejak awal sampai akhir, penghuni langit, penghuni bumi, cuma sedikit ilmunya. Bagaikan apa ini? Air yang diambil oleh burung dengan paruhnya dari lautan. Nah, kalau ada burung terbang, minum. Nah, yang diminum burung tadi itu cuma setetes itu. Itu perumpamaan ilmu seluruh makhluk. Nah, oleh sebab itulah kita ketika mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala enggak boleh sombong, ya. Wa fauqa kulli di ilmin alim. Karena setiap orang yang berilmu, di atasnya itu masih ada yang lebih berilmu. Dan ilmu manusia dan seluruh makhluk itu sedikit. Ilmunya Allah banyak. Nah, sehingga enggak boleh sombong atau ujub. Barakofikum. Semakin banyak ilmunya, semakin luas wawasannya, maka semakin apa ini? Merendah. Ya. Naam. Seolah-olah dia adalah orang yang paling tidak tahu. Ya. seolah-olah yang lain yang lebih tahu. Padahal dia adalah apa ini? Pusat dari keilmuan laki-laki, ya. Nah, antar rajulu ilman. Ya, barakofikum. Al-fa'idatu as-sadisah. Anna akbari na'imil jinani anna akbari na'imil jinani at-tamattu'u biru'yati wajillahi al-karimi wasama'i kalamir ra'ufir rahimi. Bahwa sesungguhnya nikmat surga yang paling besar adalah menikmati keindahan wajah Allah yang mulia dan mendengar langsung firman Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walaupun surga nikmatnya banyak, tapi kalau enggak pernah melihat Allah Ta'ala yang selama ini kita sembah, ini masih belum cukup, ya. Nah, masih menyisakan penasaran yang tinggi, ya. Begitu melihat wajah Allah, begitu langsung mendengar bagaimanakah bunyi suaranya Allah Ta'ala, maka saat itulah penghuni surga merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan nikmat-nikmat surga yang lain tak terasa. Ya. Jelas. Kok bisa seperti itu? Nah, tadi itu karena melihat wajah Allah ada sesuatu yang apa ini? Nikmat, ya. Nah, yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita taati perintahnya, yang selama ini kita yakini sebagai Tuhan alam semesta. Ya, na'am. Ketika menampakkan wajahnya di hadapan penghuni surga, maka seluruhnya langsung terkesima, takjub. Mereka pun sangat menikmatinya dan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang sebelumnya mereka rasakan tadi, ya. Nah, barakofikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi nikmat bisa melihat wajahnya yang mulia. Amin. Al-faidatu as-sabi'ah. La yajuzu al-ghulu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu abdun min ibadillah laisa bi'ilahin baik. Tidak boleh melampaui batas atau hulu terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah, bukan sesembahan. Al-fa'idatu as-saminah. Annal murada bil amali salih huwa الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة. Yang dimaksud dengan amal solih adalah amalan yang menggabungkan antara keikhlasan dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Adapun selain itu tidak disebut amal solih. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Kahfi. Semoga Allah ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan surah Al-Kahfi ini dalam kehidupan kita sehari-hari dari awal hingga akhir. Dan apabila ada kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan, maka itu semua karena gangguan setan, kemudian karena kekurangan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap rujuk kepada Al-Haq apabila ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Maka saya ucapkan jazakumullahu khair kepada siapa saja yang mau mengingatkan dan menasihati saya. Semoga Allah taala memberi kita hidayah dan taufik dan istiqomahan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.